Tolong jelaskan hukum zakat perniagaan, zakat dagang. Berselisih para ulama, apakah barang dagangan ada zakatnya? Mazhab jumhur mayoritas para ulama, sebagian menukilkan ijma', namun wallahu alam zahir tidak ada ijma'. Sebagian para ulama atau jumhur ulama mayoritas mengatakan barang-barang dagangan ada zakatnya apabila mencapai nisab dan bertahan selama setahun, dikeluarkan seperti dikeluarkan zakat bagi emas dan perak. Sebagian madhab seperti Al-Zahiri ya, Daud Al-Zahiri berpendapat tidak ada zakat. Yang sahih wallahu ta'ala a'lam bahwa dalam barang-barang dagangan ada zakatnya. Urudut tijarah. Hal ini berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar, "Laisa fil urudi zakah illa ma kana litijarah." Barang-barang tidak ada zakat kecuali untuk dijadikan sebagai barang dagangan. Jadikan sebagai barang dagang. Ini sahih dari Ibnu Umar. Dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat. Sehingga perkataan Abdullah bin Umar ini bisa dijadikan sebagai hujjah insyaallah taala. Wallahu taala alam.